Nah, kepada Bismillah, para fuqaha menyebutkan babul haid itu ahad abwabul fiqh. Bab-bab fiqh yang paling sulit itu babul haid. Ini disebutkan Imam Ahmad menghabiskan waktu yang lama khusus untuk mempelajari babul haid. Al-had lughatan, had secara bahasa adalah sailan, mengalir. Jadi had secara bahasa itu mengalir. Nah, kemudian al-hafiz Ibn Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari lam menyebutkan al-haid asluhu sailan, haid itu asalnya sailan, mengalir. Wa fil urf jiryanu jamil mar'ah, dan dalam kebiasaan haid adalah jiryanu jamil mar'ah, mengalirnya darahnya perempuan. Min mawdi'in maksudin, pada tempat yang khusus, luarnya di tempat yang khusus. Di awqatin ma'luma, dan pada waktu-waktu yang tidak diketahui. Nah, ini makna haid. Keluarnya, mengalirnya darah perempuan dari tempat yang khusus pada waktu-waktu yang sudah diketahui. Nah, panikulina azakumullah, dan had itu min alamatil, termasuk dari tanda-tanda balik. Baliknya seorang perempuan, salah satunya tandanya had. Nah, dan hati khairul jinazakumullah adalah makanan bagi, baik makanan bagi anak. Kalau perempuan itu haid, maka dia sebagai pemberitahuan, dia siap untuk dibuang. Kalau perempuan sudah haid, berarti dia siap untuk hamil. Tak kalau perempuan itu hamil, baik, otomatis headnya itu berhenti. Jadi otomatis headnya itu berhenti. Nah, Allah merubah darah head yang keluar itu, tatkala perempuan hamil, baik, dia menjadi makanan bagi janinnya. Nah, lewat pusarnya. Dia langsung lewat pusarnya. Kenapa kok tidak lewat mulutnya misalnya? Kalau lewat mulutnya, baik, nanti butuh untuk dikeluarkan lagi. Nah, maka lewat usarnya. Baik, lewat usar si bayi. Inilah, sehingga sebagian pendapat, perempuan yang hamil tidak haid. Karena haid itu tanda perempuan siap hamil. Baik, tandanya hamil tak kalah perempuan tidak haid. Nah, perintinya haid itu tanda perempuan itu hamil. Ini khan fidinawi. Tatkala perempuan itu sudah melahirkan, maka darah itu baik kemudian berubah menjadi air susu. Nah, yang kembali menjadi sumber makanan bagi sang bayi. Dan biasanya perempuan yang masih rutin untuk menyusui itu tidak haid. Nah, di perempuan yang masih mungkin asinya lancar atau berat, nah, ini belum haid. Ini ikhwan fillah rahimakumullah, ini hikmah dari adanya terjadinya haid. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, disebutkan dalam kitabul hayawan, dalam kitabul hayawan, Wallati yahidu minal hayawan arba, yang haid pada makhluk itu hayawan. Hayawan makhluk, makhluk itu yang bisa bersuara. Itu ada empat yang mengalami haid. Yang pertama al-mar'ah, perempuan, manusia. Yang kedua arnab, kelinci. Yang ketiga dzabuk, serigala. Kemudian yang terakhir sokar. Nah, sokar itu semacam serang ya. Nah, ini khonif dina azakumullah yang disebutkan dalam kitabul hayawan. Hayawan yang mengalami haid. Baik. Khonif dina azakumullah. Disebutkan al-hafiz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Tatkala menjelaskan hadis Aisyah yang mengalami haid setelah sedang menjalankan ibadah haji, yang Rasulullah SAW menyebutkan inna hadza amrun katabahullah ala banati Adam. Sesungguhnya ini adalah perkara yang telah Allah tetapkan bagi anak-anak perempuannya Adam. Al-Hafiz menjelaskan membawa riwayat yang dikeluarkan Al-Hakim dan juga Al-Mundir dengan sanad yang sahih dari Ibn Abbas. Beliau menyatakan inna ibtida' al-haidh kana 'ala Hawa. Yang pertama kali itu terjadi pada Hawa, istrinya Adam alaihissalam. Sekalian dia adalah anaknya Adam alaihissalam. Karena dibukakan dari tulangnya Adam. Baik. Ini yang pertama kali had bada anak dirinya jannah setelah diturunkan dari surga. Setelah diturunkan dari surga, baik, maka awal itu had. Karena di dalam surga tidak ada had. Ini khan fi dina azakumullah. Baik, ini yang pertama kali. Nah, dan had itu disikapi berbeda oleh orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara. Orang-orang Yahudi sangat keras dalam menyikapi perempuan-perempuan yang haid. Nah, orang-orang Yahudi itu menganggap itu hukuman, hukuman. Nah, jadi dianggap haid itu sebuah hukuman. Sehingga mereka sampai mengasingkan perempuan-perempuan yang haid, disendirikan dalam makamnya, dalam tidurnya, dalam tinggalnya. Mereka orang-orang Yahudi mensikapi itu hulu pada perempuan-perempuan yang haid. Nah, dan sebaliknya, ikhwan fillah jazakumullah, orang-orang Nasara itu mereka tidak memperdulikan perempuan-perempuannya. Maknanya mereka tahu semuanya di dalamnya. Ini kebalikannya orang-orang Yahudi. Maka Islam depan yang berdina Rasulullah bersifat dan bersikap yang tengah-tengah. Tidak kemudian ifrat wa tafrit bagaimana Yahudi wa Nasara. Yang satu melampaui batas dalam mensikapi orang-orang yang sedang haid sehingga diasingkan. Yang lainnya saya melampaui batas dalam bersikap saya sampai boleh digauli mereka. Nah, maka kaum muslimin saya diajarkan bolehnya untuk berkumpul serumah dengan orang yang haid, makan bareng. Tapi yang dilarang saya jika ini cuman ini ikhwan fi din azakumullah. Saya jelas sikap pertengahan dari Islam. Nah, ikhwan fi din azakumullah. Baik. Kemudian Malik rahimahullah beliau membawakan beberapa masail dalam kitabnya, perkara-perkara yang berkaitan dengan masalah haid. Qala rahimahullah, la haidha qabla tamami sit' sinin. Tidak ada haid sebelum sempurna 9 tahun. Tidak ada haid sebelum sempurna 9 tahun. Nah, sehingga apabila nazarullah, ini batasan minim haid menurut mazhab. Wala ba'da 50. Dan tidak ada haid setelah 50 tahun. Nah, berarti 9 sampai 50 itu masanya haid. Umur-umurnya orang yang haid. Sehingga menurut mazhab, kalau kemudian ada anak yang kurang dari 9 tahun, umur 8 atau umur 7, mengeluarkan darah, nah, dari tempat keluarnya darah haid, dengan sifat yang persis sama dengan darah haid, warnanya, baunya, semuanya sama. Nah, menurut mazhab, maka dia itu bukan haid. Karena umurnya kurang dari 9 tahun. Nah, demikian pula kalau perempuan yang mungkin berumur 55 tahun mengeluarkan darah di tempat keluarnya darah haid dengan sifat yang sama dengan darah haid, menurut mazhab, maka dia tidak berhubungi. Kalau tidak berhubungi haid, berarti ya boleh itu beribadah. Boleh musholat, baik. Boleh macam-macam. Nah, karena diletakkan di sini, baik, minim itu 9 tahun dan maksimal itu 50 tahun. Nah, umur perempuan-perempuan yang baik, ikhwani fidina azakumullah. Nah, salah satunya ikhwani fidina azakumullah, baik, yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i rahimahullah. Nah, ini juga disebutkan oleh Al-Baihaqi. Bahwasanya Imam Syafi'i rahimahullah, beliau menjumpai bertemu dengan Jaddah. Annahu ra'a Jaddah la ihda wa ikruna sana. Nah, menjumpai seorang nenek-nenek yang berumur 21 tahun. Jadi bertemu dengan seorang nenek yang berumur 21 tahun. Jadi 21 tahun dia sudah menjadi nenek. Maknanya dia sudah punya cucu. Kemudian dijelaskan, bagaimana kok 21 tahun dia menjadi nenek? Umur 9 dia haid. Nah, kemudian dia hamil. Baik. Dan 10 tahun dia melahirkan. Nah, 10 tahun dia melahirkan. Baik. Anaknya niru ibunya. Nah, 9 haid, nikah, 10, baik, kemudian melahirkan. Nah, sehingga pas kala mbahnya umur 21 tahun, nah, dan punya ibu. Nah, mungkin ini termasuk baik perempuan yang nenek yang termuda. Jadi nenek yang termuda itu nenek yang dibukai oleh Imam Syafi'i. Perempuan atau nenek yang paling muda, 21 tahun. Belum di kalangan kita, tentu saja belum nikah. Baik, itu yang disebut oleh Imam Syafi'i. Kan fidina azakumullah. Dari tentang riwayat ini banyak komentar dari para ulama. Nah, yang menyebutkan riwayat ini dhaif. Ini kan fidina azakumullah. Yang jelas, baik, menurut mazhab, menurut mu'alif. Nah, haid itu minim umur 9. Haid itu minim umur 9. Baik. Dan maksimal umur 50 tahun. Ini khani fidina azakumullah. Baik. Kemudian yang khani fidina azakumullah, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan bahwasanya wasahi annahu laysa lahu haddun. Pendapat yang sahih, tidak ada batasan. Selama yang keluar itu darah haid, maka dia dihukumi perempuan yang sedang haid. Nah, tidak ada batasan umurnya. Nah, jadi tidak ada batasan minim dan juga batasan maksimal dari keluarnya darah haid. Baik. Ini akhwani fillah jazakumullah. Nah. Saya juga akhwani fillah jazakumullah pendapatnya Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah. Yang disebutkan la sihhata li hadha at-tahdid. Tidak ada yang sahih tentang pembatasan ini. Wa anna al-mar'ah matarat dam al-ma'ruf inda nisa'an al-haid fa huwa haidun. Baik, maka perempuan kapanpun dia melihat darah yang darah itu ma'ruf, diketahui para perempuan itu darah haid, maka dia dihukumi perempuan yang sedang haid. Saghiratan kanat am kabira. Apakah dia masih kecil maupun sudah dewasa? Selama keluar dari yang sifatnya persis dengan darah haid, maka dia dihukumi perempuan yang tidak kenal usia. Ini apa yang diberi nazar Allah. Baik. Karena Allah Subhanahu wa taala memutlakkan tentang haid. Wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Baik. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka bertanya kepadamu tentang mahid. Dia menyebutkan mahid itu perempuan yang haid. Dan menyatakan pendapat yang lain dari para mufassirin qul huwa adza, itu adalah adza orang. Maka dimutlakkan demikian menunjukkan tidak ada batasan baik umurnya. Sehingga apa yang diberikan azakumullah yang dijadikan patokan itu adalah sifat-sifatnya. Nah, selama sifat itu ada pada darah yang keluar, baik maka dia dihukumi. Nah, baik. Jadi tidak mengenal berapa usianya. Tetapi sifatnya. Kalau darah yang keluar sifatnya sama dengan sifat darah haid, warnanya, baunya, baik maka dia dihukumi perempuan yang haid. Nah, baik. Qala rahimahullah wala ma'a hamlin. Tidak pula haid itu bersama kehamilan. Nah, ini pendapatnya muallif, pendapat yang mazhab, orang yang hamil itu tidak haid. Nah, jadi orang yang hamil dia tidak haid. Ini kan yang dinamakan Allah. Karena baik haid itulah berangkatnya haid tadi kita sebutkan dia sebagai tanda kehamilan. Nah, ini juga Ikhwan Ibn Jinnah Azzaikumullah yang disebutkan dari pendapatnya Imam Ahmad. Ini yang disebutkan dari pendapatnya Imam Ahmad. Nah, bahwasanya perempuan yang hamil itu tidak haid. Jadi perempuan yang hamil, dia tidak haid. Nah, Ikhwan Ibn Jinnah Azzaikumullah, baik, tatkala Allah Subhanahu Wa Ta'ala berbicara tentang masa iddah. Berbicara tentang masa iddah, baik perempuan-perempuan yang masih aktif haidnya, maka Allah sebutkan masa iddahnya salah satu furu', tiga kali haid atau tiga kali suci. Perempuan-perempuan yang masih aktif haidnya, baik. Kemudian perempuan-perempuan yang naam sudah tidak haid lagi, maka masa iddahnya 3 bulan. Karena tidak haid. Tapi tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan perempuan yang hamil, maka masa iddahnya itu ayadha'na hamlahun. Tatkala mereka itu melahirkan bayinya. Nah, Allah tidak sebutkan 3 kali suci. Ini menunjukkan perempuan yang hamil itu memang tidak haid. Nah, di perempuan yang hamil dia tidak haid. Baik. Tapi ikhwani fi dinillah azakumullah, ada beberapa yang perempuan hamil itu haid. Ada beberapa. Tapi mungkin mayoritasnya perempuan yang hamil tidak haid. Karena itulah tanda kehamilan berhentinya haid. Tapi kadang ada perempuan-perempuan yang hamil, baik, maka dia itu juga haid. Ini ikhwan yang fidina azakumullah. Sehingga Nabi Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, beliau sebutkan wa rajih, anda pendapat yang menyatakan perempuan hamil itu juga haid. Beliau merujukkan annal hamil idza radam al-mudrat alladhi yatihi ala waqti. Perempuan yang hamil annal hamil, jadi hamil, lafaznya itu hamil. Kalau dalam bahasa itu kan mendadak. Nah, enggak ada tak maksudkan yang hamilan. Kalau sifat yang itu hanya ada pada perempuan, maka dia mendadak. Jadi bukan keliru kalau menyatakan perempuan yang hamil, karena hamil itu hanya perempuan. Laki-laki enggak hamil. Nah, maka lafaznya itu mendadak. Hamil, annal hamil. Nah. Bahwasanya orang yang hamil jika melihat darah yang keluar yang dia datang pada waktunya, waktu kebiasaannya, dia biasa head di awal bulan. Setelah dia sedang hamil, ternyata darah itu keluar waktunya sama, kebiasaan dia head. Ala waktu wa syahri wa hali, bulan yang sama keadaan sama, sifat-sifat darahnya sama. Fa innahu haidun, maka dia head. Maka dia dihukumi haid. Baik. Tadruku min ajli salat wa shaum wa ghairu dhalika. Dia meninggalkan salat, meninggalkan puasa, dan meninggalkan yang lainnya yang terlarang bagi perempuan yang sedang haid. Dan dia sedang hamil. Baik. Tetapi ikhwan fillah rahimakumullah, baik. Ini berbeda dengan haid yang biasa. Haid dalam keadaan hamil itu haid yang khusus. Berbeda dengan haid yang biasa. Karena perempuan yang hamil itu biasanya enggak haid. Maka dihukumi mayoritas perempuan yang hamil itu enggak akan haid. Tapi kalau ada perkara yang nadir, yang jahat. Kalau ada perempuan yang hamil kemudian haid, maka dia waktu darahnya keluar ya dulu perempuannya haid. Tapi khairina azakumullah tadi yang kita sebutkan. Allah subhanahu wa ta'ala membagi-bagi masa iddah. Bagi perempuan yang aktif masa haid, bagi perempuan yang sudah tidak haid, dan bagi perempuan yang hamil, Allah beda-bedakan. Yang masih aktif haid, 3 kali suci atau 3 kali haid. Kalau dia sudah selesai sampai 3 kali sucinya, baik, maka selesai masa iddahnya, maka dia boleh untuk menikah. Bagi perempuan-perempuan yang sudah tidak haid lagi lama, baik, maka masa iddahnya 3 bulan. Bagi perempuan-perempuan yang hamil, baik, masa iddahnya itu melahirkan. Bagaimana kalau kemudian perempuan yang hamil itu haid? Perempuan yang hamil itu haid. Dalam keadaan hamil dia kemudian baik, suaminya meninggal atau cerai dalam keadaan hamil. Baik. Dan dalam kehamilannya dia mengalami haid. Haidnya juga 3 kali. Setelah haid 3 kali, apakah kemudian masa iddahnya selesai? Tidak. Dihukumi kebiasaan mayoritasnya. Kalau perempuan baik dalam keadaan hamil, masa iddahnya selesai setelah dia melahirkan. Haid ini tidak dihitung. Tapi dalam masalah menjalankan ibadah, biasa makanya haid yang biasa. Tidak boleh sholat, tidak boleh dibawa suaminya, tidak boleh puasa. Tapi haidnya itu tatkala masa hamil tidak dipakai standar perhitungan masa iddah. Ini ikhwan fillah azza, ini bedanya. Kalau ada perempuan hamil yang haid, sehingga tetap masa iddahnya melahirkan. Baik. Meskipun ikhwan fillah azza kumullah, kemudian terjadi pembicaraan di kalangan para ulama dalam masalah ini. Baik. Perempuan misalnya ditinggal mati suaminya atau cerai dalam keadaan hamil muda. Hamil muda. 1 bulan atau 2 bulan hamilnya. Maka masa iddahnya itu lama dia sampai melahirkan. Melahirkannya berarti mungkin 8 bulan. kalau dia hamil muda 1 bulan. Hamilnya 3 bulan. Tinggal lu misal bulan lebih panjang dia. Nah, maka idah. Baik. Bahkan bisa lebih pendek. Dia cerai dengan suaminya. Pagi ditalak. Baik. Nah, kemudian sorenya melahirkan. Maka besoknya dia bisa menikah. Selesai masa idahnya. Nah, karena melahirkan, selesai masa idahnya. Jadi imma dia bisa tunggu panjang. Wah, imam bisa cepat. Nah, karena hitungannya itu tak kalah dia melahirkan. Kalau cerainya hamil muda, lama dia nunggunya. Baik, kalau setiap menjelang kelahiran, cepat dia melahirkan selesai. Baik, ini ikhwan ibn Nazir yang ngomong. Sehingga yang dirasikan oleh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, perempuan hamil jika keluar darah dengan sifat yang sama dengan darahnya. Di waktu yang sama, kebiasaan dia maka dihukumi perempuan yang sedang haid. Nah, dihukumi perempuan yang sedang haid. Tetapi perhitungan masa idahnya tidak dipakai. Ya, perhitungan masa idah tidak dipakai. Baik. Qala rahimahullah. Wa qalluhu yawmun wa lailatun. Haid yang paling minim itu sehari semalam. Haid yang paling minim itu sehari semalam 24 jam. Kalau seorang keluar darah, keluar darah persis dengan darah haid. Baik. 23 jam lebih setengah jam. 23 setengah jam. Nah, maka dia tidak dianggap haid ini. Karena kurang sehari-sehari semalam. Karena ini yang disebut haid itu kalau sehari semalam. Ini. Kalau kurang dari itu, maka dia tidak dianggap darah haid. Dianggap apa? Dianggap istihadah. Kalau darah istihadah yang keluar, maka dia tetap wajib untuk beribadah. Nah, dia tetap wajib untuk beribadah. Saya tidak dianggap sebagai darah haid. Nah, ini menurut pendapat Imam Al-Lif. Waktu 15 yauman. Dan masa haid yang paling lama itu 15 hari. Masa haid yang paling lama itu 15 hari. Kalau perempuan haidnya 20 hari itu bukan haid, maka dia dihukum istihadah. Nah, kenapa kemudian ditetapkan kok 15 hari? Karena enggak mungkin masa itu lebih panjang dari masa sucinya. Kalau bulan itu 29. Baik. Maka dia 15 hari. Masa haid 15 hari. Sisanya itu masa suci. Kalau misalnya haidnya 20 hari. Itu masa sucinya cuma 9 hari. Atau 10 hari. Lebih sedikit lah. Enggak mungkin. Nah, ini yang pakai dalilnya. Atau ta'lilnya. Jadi masa haid yang paling puncak paling lama 15 hari. Lebih dari itu disebut istihadah. Nah, baik. Ini pendapatnya Mu'alif rahimahullah. Nah, ikhwan fillah jazakumullah, ini juga terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan hadis sahih annahu la hadda li aqallihi. Pendapat yang sahih tidak ada batasan bagi sedikitnya masa haid. Selama yang keluar darah sifatnya persis dengan darah haid, maka dia disebut haid. Meskipun sebentar. Nah, demikian pula waktu sahih fi dzalika aidan annahu la hadda li aktsari. Dan yang sahih pula dalam masalah ini tidak ada batasan untuk maksimalnya. Maksimal masa haid ini tidak ada batasannya. Nah, ikhwani fi dinna jazakumullah. Baik. Sehingga kalau kemudian pendapat yang mu'alif rahimahullah, kalau haid lebih dari 15 hari, maka hari yang ke-16 itu dianggap dari istihadah. Hari yang pertama sampai yang ke-15, itu darah haid. Kemudian hari yang ke-16 dia dari istihadah. Dan Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan bagaimana mungkin pergantian hari itu kan tatkala huruf Ishaq tenggelamnya matahari. Nah, bagaimana mungkin? Misal tenggelamnya matahari itu jam 06.30. Bagaimana mungkin? Jam 06.30 kurang 5 itu dari Rahet, jam 06.30 lebih 5 itu dari Ishaq. Dia berubah 10 menit kemudian darah had menjadi dari istihabah. Kata beliau rahimahullah, bagaimana mungkin? Maka pendapat yang sahih, selama darah itu yang keluar itu sifatnya sama dengan darah had, maka dia dihukumi had meskipun lebih banyak dia keluarnya, lebih dari 15. Nah, ini yang dikuatkan oleh beliau rahimahullah. Baik. Ini orang yang sedang berjumlah. Wawalibuhu sibtun awtaba'un. Dan mayoritasnya, mayoritasnya adalah 6 hari atau 7 hari kebiasaan. Kebiasaan perempuan-perempuan itu haidnya 6 hari atau 7 hari. Baik, ini kan ibu dina azakumullah. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada perempuan-perempuan yang istihadhah. Istihadhah itu dua rakaat terus keluar enggak berhenti. Lama panjang waktunya. Tidak pernah berhenti sama sekali. Maka beliau sebutkan, baik, maka itu mulai haid 6 hari atau 7 hari. 6 hari baik yang biasa dia haid maka dia dianggap berhaid. Baik, yang selebihnya dianggap sebagai darah istihadhah. Nah, ini kan diberi nasihat semua kalau darah terus menerus tidak pernah berhenti keluar. Baik, ini kan diberi nasihat semua. Dan Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan, "Faidha kana al-'ada mustaqirra, sabaqa akhara yawman." Kalau seorang perempuan itu memiliki kebiasaan yang terus-menerus 17 hari haidnya, misalnya berjalan terus-terusan setiap bulan darahnya itu yang keluar selama 17 hari. Kata beliau, "Kulna hadza kullu haidun." Ini menyatakan semua dari hari pertama sampai hari yang ke-17 semua itu. Nah, ini menurut rapat dia Rasulullah. Baik. Jadi hari yang pertama sampai hari yang terakhir, maka dia dihukumi haid. Baik. Aulamma aulau istamarra jam'a kullu syahr. Atau tatkala darah itu terus bersamanya setiap bulan. Awin qata'a muddatan yasira atau terputus dalam waktu yang sebentar. Kalau waliyumin sehari dua hari darahnya berhenti kemudian berlanjut setelahnya. Awkana mutaqatti'an yahti sa'at atau terputus kemudian datang satu jam setelahnya. Amin dia tidak lancar. Pada turusah sisah rekuli kemudian terus suci setelahnya. Bayang mutaqatti'an. Kalau loncat-loncat, tak terus keluar. Kadang nah, berhenti darahnya 2 hari 3 hari, kemudian keluar lagi. Nah, maka dia jadi istihadhah. Tapi kalau terus keluarnya, lama dia sifatnya persis dengan darah haid, maka dihukumi darah haid. Karena tidak ada hitungan berapa maksimal keluarnya darah haid. Nah, ini yang dibuatkan oleh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Baik. Wa aqallu dhuhri bainal haidaini 13 yawman. Masa suci dari yang paling minim di antara dua haid itu 13 hari. Jadi masa suci dari antara dua haid yang paling minim itu 13 hari. Nah, yang paling ini Baik, sehingga tidak ada menurut Malik tidak ada masa suci yang hanya 10 hari yang sebelumnya dalam keadaan haid, tidak ada. Nah, karena Malik menyebutkan, nah ada batasan minim dan batasan maksimal dalam haid. Baik, ini Irfan Fidina Azzaikumullah. Jadi ini juga Irfan Fidina Azzaikumullah. Syekhul Islam rahimahullah, beliau berpendapat tidak ada batasan minim masa suci, tidak ada. Nah, kalau memang kurang dari itu, baik, dan selebihnya haid, maka dihukumnya. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wala adda li aktsari, dan tidak ada batasan bagi maksimalnya. Maksimal suci itu enggak ada. Baik, jadi yang ada itu minimnya. Nah, minim sucinya. Maksimal kalau suci enggak ada. Mungkin saya seorang bulan ini haid, juga bulan enggak haid, 4 bulan enggak haid, itu enggak ada masalah. Maksimalnya itu enggak ada hitungannya, tapi minimnya ada. Maksimalnya enggak ada. Kalau misalnya seorang tahun enggak haid, enggak masalah, karena enggak ada maksimalnya. Nah. Wa taqtil haid saum wala shalah. Perempuan yang haid itu mengqadha puasanya dan tidak mengqadha salatnya. Perempuan yang haid baik mengqadha puasanya dan tidak mengqadha salatnya. Dari kalimat ini ikhwan fillah rahimakumullah, ada empat poin yang disebut oleh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Al-awwal kata beliau anna la tasum. Perempuan yang haid itu tidak berpuasa. Wa tsani anna la tusalli. Yang kedua, perempuan haid itu tidak salat, ini perkara yang makruh dalam istilah. Atsalits anna taqdi shaum. Yang ketiga, perempuan yang haid itu mengqadha puasa. Warabi anna la taqdi shalah. Yang keempat, perempuan yang haid itu tidak mengqadha salatnya. Kalau kemudian salat itu diqadha, itu akan memberatkan dalam sehari 5 waktu dia menjalankan salatnya. Baik. Jadi akan izin azakumullah 4 hukum yang diambil dari ucapan beliau. Wala yasihani minha, dan tidak sah darinya. Tidak sah puasa dan tidak sah sholat dijalankan perempuan yang haid. Nah, bal yuharriman, bahkan baik puasa atau bal yahruman, bal diharamkan keduanya. Salat dan puasa haram bagi perempuan yang sedang haid. Wa yahrumu wadhuha fil farj, dan diharamkan menjimainya di kemaluannya. Diharamkan baik menjimai perempuan yang sedang haid di kemaluannya. Nah, dan Allah sebutkan baik yang lalu naga anil mahid kul huwa adha faqtazilun nisa fil mahid, faqtazilun nisa fil mahid, maka jauhilah perempuan yang haid fil mahid. Disebutkan para fakirin mahid makan wal zamanul haid, makna mahid tempat keluaran dari haid, dijauhi. Wal zamanul haid, dan waktunya haid, waktunya haid. Nah, sehingga Irfan Ibn Fidina Azzaikumullah terlarang bagi suami untuk menjima istrinya pada kemalinya atau kelahan. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan isna'u kulla syai'in lam nikah. Perbuatlah segala sesuatu kepada perempuan-perempuan haid, dari segala yang haid kecuali nikah, kecuali jima'. makan itu sama boleh. Nah, ini berbeda dengan orang-orang Yahudi. Nah, segala sesuatu boleh. Nah, kecuali nah, ini perkara yang haram. Baik. Ini pun diterima oleh dari sisi kesehatan juga ini mudharat. Menjimai perempuan yang sedang haid, baik dari sisi kesehatan juga timbul mudharat. Baik. Kemudian beliau sebutkan Palestina awnisu, maka dia wajib untuk bayar kafar kalau menjimai istri dalam keadaan haid. Nah, dia harus membayarkan satu dinar atau setengah dinar. Kalau menjimai istri baik dalam keadaan haid, maka bayar kafar. Nah, baik. Satu dinar disebutkan 2/4 gram emas. Jadi sekitar 2/4 gram emas. Baik, itu kafar. Nah, bagi mereka-mereka yang menjima istri dalam keadaan haid, baik itu yang diberikan kepada fuqara wal masakin. Nah, kemudian ikhwan ibn azakumullah, di sini disebutkan dalam hadis Imam Ahmad tentang perempuan atau mereka-mereka yang menjima istrinya dalam keadaan haid dari hadis yang makrah. Tasaddaq bi dinar au bi nisfi dinar. Dia bersedekah dengan satu dinar atau setengah dinar menggunakan au takhir atau dan satu atau separuh. Satu atau separuh. Baik, sebagian para ulama menyebutkan ini li takhir, pilihan. Boleh. Mau satu dinar boleh, mau separuh juga boleh. Tergantung dengan baik kemampuannya. Ada sebagian yang menyatakan baik wajib mengeluarkan satu dinar tatkala dia menjima istrinya di awal-awal haidnya. Karena di awal haidnya itu masih berasnya darah haid. Maka dia kafarahnya lebih besar, satu dinar. Kalau kemudian dijimai tatkala darahnya itu sudah tidak lancar, sudah sedikit keluarnya dan mungkin hampir selesai, maka dia su dinar, separuh dinar yang dia mendapatkan. Ya kan yang bila Allah Subhanahu wa ta'ala tinggal di kalau 2,5 gram tinggal diteruskan dengan rupiah. Sekarang 1 gram berapa? Baik, kalau 1 gram 500 misalnya, tinggal ngitung 1 juta berapa dia saya membayar kafarah. Nah, yang bayar sang suami. Dan istri tidak terkena kafarah. Nah, jadi istri tidak terkena kewajiban kafarah karena tidak disebutkan. Nah, sang suami yang bayar kafarah. Nah, satu dinar atau nisfu dinar. Meskipun ikhwan ibn azakumullah sang istri itu ridho. Sang istri ridho dengan dicimai. Atau bahkan minta untuk dicimai. Nah, tetap yang bayar yang tanggung jawab itu. Baik. Suaminya keluarkan kafarah. Baik, ini satu dinar atau satu dinar. Nah, ini kan begini agak mubah, baik. Dan hadis tentang masalah ini diakhtilafkan oleh para ulama. Nah, diakhtilafkan oleh para ulama hadis tentang kafarahnya orang-orang yang menjimai perempuan-perempuannya haid. Al-hadis wal hadis do'ahu al-Baihaqi wa tabi'ahu an-Nawawi. Dibaikkan oleh Al-Baihaqi, diikuti oleh Imam Munawwi. Nah, karena mukhorib. Kemudian yang mensahkan di sini, Sayyid Ibnu Qattan, Ibnu Hajar. Nah, mensahkan di sini, Al-Hakim, Ibnu Dakiq Al-Aid, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Nah, Al-Qattabi. Dan juga disebutkan dari Imam Ahmad rahimahullah. Beliau menyatakan tentang hadis ini ma'afkanu min hadis. Nah, kata bagusnya hadis ini. Dia menghasankan hadis ini. Saya tentang kafarahnya bagi orang-orang yang menjima istri dalam keadaan hadis. Bagi mereka-mereka yang menyatakan dhaif hadis ini, tidak ada kafarahnya. Tidak ada kafarahnya bagi orang-orang menjima istri dalam keadaan hadis. Tidak ada kafarahnya. Baik, ini apa yang berinaan oleh Allah. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mula menyebutkan kesimpulan sahih annaha wajibah. Pendapat yang sahih, baik bersedekah atau kafara karena menjima istrinya sedang haid ini wajib. Walal aqal naqulu bil wujub ikhtiyaran fi dalam rangka hati-hati. Menyatakan wajib dalam rangka hati-hati. Ini akan kejina Allah. Tapi akan kejina Allah. Siapa mereka-mereka yang wajib untuk membayar kafarah? Mereka-mereka yang wajib untuk membayar kafarah tatkala memenuhi tiga persyaratan. Yang pertama ayatun alimah. Yang ngerti ini perbuatan yang terlarang. Yang ngerti ini perbuatan yang terlarang. Asani ayatun dzakirah. Dia sadar setelah menjalankan perbuatan ini. Tahu dia, oh ini dilarang. Sadar dia setelah menjalankannya. Jadi, yang ketiga muktarah. Dia tidak dipaksa. Setelah dia menjalankannya dengan keinginan pribadinya dan tidak dipaksa. Kalau mukroh, kalau dipaksa jelas, tidak ada mukrohnya. Ini kan yang berdina agar. Baik. Jadi tiga poin ini yang mewajibkan kafarah. Kalau seorang menjalankan menjimai istrinya dalam keadaan haid atau dalam keadaan puasa, maka dipersyaratkan alim dia, tahu tentang keharamannya, tahu tentang larangannya. Bagaimana kalau dia tidak tahu tentang kafarahnya? Ada masalah? Iya, tutup dia terkena kewajiban kafarah. Justru nggak tahu kalau wajib kafarah. Tapi tahu nggak kalau dia kafarah? Tahu, dia tetap kafarah. Itu bagaimana sahabat yang menjima istri atau kalian bilang kafarah? Nggak tahu kalau itu kafarah. Tapi tetap diwajibkan dari kafarah. Mana alim di sini tahu tentang hukumnya? Hukum tidak bolehnya. Masalah dia tahu atau tidak tahu masalah kafarahnya berapa? Tetap nggak ada masalah. Dia nggak tahu ternyata kafarahnya besar, tetap bayar kafarah. Tapi dia tahu. Ini kafarah, dia tahu, itu dia kafarah. Saya enggak tahu kafarahnya berapa. Tapi saya tidak tahu kalau ini kafarah, enggak mungkin. Kok enggak tahu berapa kafarahnya berapa? Kalau saya enggak tahu kafarahnya berapa, berarti tahu tentang haramnya. Kalau orang enggak tahu kafarahnya berapa, kan jelas tahu haramnya. Kalau saya enggak tahu tentang haramnya, tapi tahu tentang kafarahnya. Ini apa yang diberikan oleh Allah? Jadi makna alim di sini, dia tahu tentang hukumnya. Urusan dia nggak tahu kafarahnya satu dinar, setengah dinar, lima dinar itu masalah lain. Yang jelas sekarang setelah dia menjalankan perbuatan tersebut, melanggar perbuatan tersebut, dia tahu itu karena kafarah. Yang kedua tadi disebutkan dzakirah, dia ingat ini perkara haram ini. Tidak hilang ingatan. Kalau dia mabuk misalnya pun di lain. Jadi menjalankan dengan sadar dia. Ya. Sadar tatkala menjalankan perbuatan ini. Dan muhtar. Ya, sengaja tidak dipaksa. Kalau dipaksa ikhwan ibadina azakumullah, baik beda, dia tidak terkena kafarah. Tapi orang dikatakan baik terpaksa itu juga ada beberapa persyaratannya. Ada beberapa persyaratannya. Baik. Di antaranya, orang yang memaksa itu, baik, mampu menjalankan ancamannya. Mampu menjalankan ancamannya. Bukannya seorang yang baik menjima istrinya. Tatkala haid. Kemudian tatkala dia diwajibkan bayar kafarah, ini saya dipaksa. Kalau tidak saya dibunuh. Siapa yang maksa? Gitu. Anak kecil itu. Kalau anak-anak itu maksa saya, saya jima itu saya dalam keadaan haid. Tidak terpaksa. Kenapa? Karena orang yang masa tidak bisa menjalankan ancamannya. Kalau saya tidak terima itu saya akan dibunuh. Bukan terpaksa. Itu namanya muktar. Dia sengaja. Dengan pilihan dia yang menjalankan perbuatan. Ini kan yang dinamakan Allah. Jadi betul-betul orang yang bisa menjalankannya itu atau orang yang masa itu bisa menjalankannya. Baik. Dan halan. pada saat itu juga. Nah, pada saat itu juga bisa dijalankan. Kalau kamu buat jiwa istrimu, nah, nanti tahun depan tak bunuh, tahun depan juga. Lama tahun depan itu. Nah, kalau halal sekarang dipotongkan misalnya pistolnya, nah, itu tahun depan. Dan sekarang dia tidak bawa senjata, tidak bawa, nanti tahun depan. Insya Allah. Ancaman haram dengan insya Allah. Ini kan kirinya amin. Jadi, paksaan itu harus yakin bisa terlaksana. Nah, kalau tidak terpulih itu, maka dia bukan terpaksa. Nah, dia tetap terkena ke haram. Ini kan kirinya amin. Nah, kemudian, wa yastamti'u minha bima duna, dan suami itu boleh bersenang-senang dengan dari istrinya cinta bima dunahu, dengan apa-apa yang selain kemaluan. Nah, boleh semuanya boleh, asalkan tidak menjimainya. Bersenang-senang dengan suaminya boleh, nah, dengan istrinya sahih boleh. Ini berbeda baik dengan orang-orang Yahudi yang memasung perempuan-perempuan mereka di rumah khusus atau LHR. Karena tadi disebutkan betul-betul orang Yahudi atau Bani Israel itu menganggap hal itu sebuah musibah. Nah, sehingga itu perlu disingkirkan dan sampai nular kepada mereka yang lainnya. Nah, maka dalam Islam, baik, ini juga tengah-tengah baik dari Yahudi dan Nasara. Kalau Nasara boleh menjadi muslim, baik hadan Islamlah. Nah, silakan kalian bersenang-senang dengan istri kalian sedang haid, silakan. Baik. Tapi jangan sudah lewat kemaluannya. Nah, jangan sudah lewat duhurnya karena haram. Selainnya diperbolehkan. Nah, ini kan berkira Rasulullah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan mauqof al-izar dalam hadis lainnya. Apa-apa yang baik di atas atau di bawahnya kain sarung. Karena kala baik mencumbu istrinya antara pusar nam dengan lutut itu ditutup dengan kain. Nah, maka sampai boleh bersenang-senang dengan selain itu. Mau pilih baik di atas pusar boleh, di bawah lutut juga boleh, terserah. Ikhwan fil din, jazakumullah. Kemudian bagaimana hadis yang menyatakan istaqul lakin illa mita? Perbuatlah segala sesuatu kecuali menjimai. Di antara yang disebut kalau ulama itu menggabungkan riwayat ini, Muhammad SAW, itu nanti tergantung syahwatnya. Kalau orang-orang yang merasa aman dengan syahwatnya, saya tidak ada masalah pakai kain. Kalau mereka-mereka yang sangat mengkhawatirkan syahwatnya, nah, syahwatnya nggak kenal sumbu, jadi langsung meletus. Nah, ini nanti bahaya ini. Maka dia hokal juga menggunakan sarung. Nah, ini ikhwan ibrina azakumullah. Baik, ini ikhwan ibrina azakumullah untuk menjamak di antara hadis. Nah, jadi perbuatan segala sesuatu kecuali nikah. Ini ikhwan ibrina azakumullah. Baik, bagi sang suami yang cinta dengan istrinya, nah, tidak ada kewajiban mandi kecuali jika inzal, jika keluar air mani. Karena tidak bertemu dua kita. Baik. Maka apabila idzal keluar mani, maka dia wajib. Ini fan bidina Allah. Baik. Kemudian, nah, bagi sang istri, misal kalau istrinya itu idzal juga, keluar air mani karena suaminya saya mencumbuinya. Para ulama menyebutkan disunnahkan bagi dia untuk mandi janabah. Sunnah. Disunnahkan bagi dia untuk mandi janabah. Mungkin. Baik. Di masa-masa haid dia mau qiraatul Qur'an. Atau ibadah yang lain ya, yang tidak terlarang. Ya. Yang tidak terlarang. Nah, ini disunnahkan. Nanti setelah selesai masa haidnya, dia mandi haid. Nah, ini kan menjadi nabi. Mulai yang disebutkan, baik, oleh para ulama di antaranya Syekh Muhammad bin Saleh, rahimahullah, wal mar'atu idza anzalat wa hiya haid tahibbu lahu an tastajra lil janabah. Perempuan jika dia keluar air mani dalam keadaan haid, maka disunnahkan bagi dia untuk mandi janabah. Ya la yabqa 'alayha atharul janabah, supaya tidak tinggal atau tersisa padanya bekas janabah. Baik, ini pendapatnya sebagian para ulama. Baik, kemudian diperbolehkan bagi sang suami untuk istimtak selain jima. Qala rahimahullah, wa idza qata'a dam wa lam tastasil lam yubah ghairu sha'im wa talaq. Jika darah haid itu terputus, jika darah haid itu terhenti, walam tastasil dan kemudian belum mandi, lam yubah, tidak diperbolehkan ghairu shaim wa talaq, ghairu shiyam wa talaq, selain puasa dan talak. Mana yang paling jadi na'udzubillah, perempuan selesai haidnya, menjelang fajar, belum sempat dia mandi, sudah terbit fajar dan subuh. Dalam benar itu bulan Ramadan. Baik. Maka sebelum, meskipun dia belum mandi haid, maka dia wajib untuk puasa Ramadan. Ini dikiaskan dengan janabah, junub. Yang Rasulullah SAW menjumpai waktu fajar dalam keadaan junub. Menjumpai waktu fajar dalam keadaan junub. Baik. Yang juga Allah Subhanahu wa taala memperbolehkan. Fal'an basiruhunna, dan sekarang fa'awilah mereka ini, istri-istri kalian, waqtagu ma kataballahu lakum, dan berhalaplah apa yang ditetapkan oleh Allah untuk kalian, yang diperhatikan anak asalam jumlah sisi kalian, wa qulu wasrabu, dan makan dan minumlah hatta yatabayyana lakum al-haytul abyad al-haytul asfar min al-fajr, sampai jelas nampak benang yang putih dari benang yang hitam dari fajar. Menunjukkan ikhwan yang berdina agar mula batasan bolehnya makan, bolehnya minum, dan bolehnya jima sampai terbit fajar. Kalau seorang itu jima boleh sampai terbit fajar, berarti saat kala fajar itu terbit, dia dalam keadaan baru selesai jima. Belum sempat mandi. Maka tetap dia wajib untuk menjalankan puasa. Ini yang pertama. Yang kedua, kolak. Talak. Tatkala haidnya selesai, ditalak suaminya boleh. Karena waktu haid itu masuk talak bid'ah. Talak yang terlarang, jadi mentalakkan istri dalam keadaan haid. Termasuk talak suci adalah talak dalam keadaan suci istrinya yang telah digauli. Ini talak yang bid'ah. Kalau orang mentalak istrinya, baik, itu menunggu waktu suci, dan belum dijimai, ditalak. Dalam keadaan hamil, baik, atau dalam keadaan suci yang belum dijimai. Kalau dalam keadaan haid, maka talak suci. Sebagaimana yang sempat dijalankan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu, mentalak istrinya dalam keadaan haid. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saya bertanya kepada Rasulullah SAW masalah itu, maka beliau perintahkan Umar bin Khattab untuk menyatakan, untuk menyampaikan perintah Rasulullah kepada Umar agar merujuk istrinya, karena talak dalam keadaan haid itu tidak sah. Talak itu. Baik. Ini ikhwan fillah rahimakumullah. Berarti ikhwan fillah rahimakumullah, selain dua perkara itu tidak boleh. Kalau misalnya menjimai istri. Kalau istrinya belum suci, baik, belum makannya, belum mandi, maka itu tidak boleh dijimai. Ikhwan fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan masalah ini dalam surah Al-Baqarah ayat 222. Wala taqrabuhunna hatta yathhurna. Jangan kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Ikhwan Ibn Azzaikumullah, baik, pendapatnya Ibnu Hazm, ini juga yang dikuatkan oleh Al-Albani dalam Adabul Zimal. Biasanya, bolehnya menjima istri selesai haid dan belum mandi. Jadi bolehnya menjima istri yang selesai haid meskipun belum mandi. Itu boleh. Nah, bagi Ikhwan Ibn Azzaikumullah, yang dikuatkan oleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, baik, bahwasanya menjima istri selesai haid itu diperbolehkan tatkala sudah mandi. Nah, tatkala sudah menjalankan mandi haid. Baik, dan ini insyaallah dapat yang rajih. Nah. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, insyaallah kita lanjutkan dalam pertemuan yang terakhir.